Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana 'allimna ta'wila wa faqihna fid-din. Ij'alna ya rabbana min ulama'ikal 'amilin wa min tu'atikal mukhlisin. Ukhsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad. Warzuqna ya rabbana at-taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan fikih praktis. Kita ini yang memberi tanda itu siapa? Sekarang kita membahas martabat mengetahui kiblat. Penjelasan waktu sholat belum dibaca. Ini siapa yang ngasih? Siapa yang memberikan? Hah? Mana? Zat? Lanjutannya apa? Mengetahui waktu kiblat ya? Hah? Tolong siapa ini? Jangan-jangan ada kesalahan lagi. Ini zat batasnya salah lagi. Jadi kesalahan seorang santri tak boleh dua kali. Siapa ini? Tugas siapa? Tugas siapa? Baik. Mengetahui waktu sholat. Ini penjelasan waktu sholat dulu ya. Singkat. Nanti ngadep nanti. Nanti ngadep ya. Biar belajar ya. Mengetahui penjelasan waktu sholat. Betul itu. Nah, ini tidak dipakai ini. Jauh tidak usah pakai ini sudah. Biar langsung, biar benar nanti. Penjelasan waktu sholat. Waktu sholat, sholat lima waktu ada sebagai berikut. Sholat duhur. Sholat duhur. Dimulai dari saat tergelincir matahari ke arah barat. Setelah waktu istiwa. Waktu istiwa adalah waktu matahari di atas kepala kita. Waktu istiwa adalah waktu matahari di atas kepala kita. Kemudian setelah itu, matahari bergeser sedikit saja, sudah masuk waktu duhur. Artinya untuk mengetahui waktu duhur gak susah. Kalau zaman dulu kita masih menemukan di musala-musala kampung itu, ada semacam bangunan kecil begitu, kemudian dikasih besi yang lurus ke atas, kemudian dikasih garis-garis tanda itu. Nanti mereka tuh kalau pengen tahu waktu duhur nggak usah ngeliat jam, langsung ke situ. Kalau sudah tergelincir langsung adzan. Tergelincirnya matahari, matahari bayangannya sudah pindah ke arah timur. Kalau tempat kita matahari dari timur, kemudian lurus di atas kepala kita, bengkok sedikit, belok sedikit atau lebih sedikit sudah masuk waktu duhur. Berakhirnya waktu duhur adalah jika bayangan sesuatu itu sama dengan sesuatu tersebut. Contoh begini. Ini pulpen. Bayangannya. Kalau kita robohkan itu pena, setelah tergelincir, kemudian terus matahari akan bergeser terus ke arah barat, otomatis bayangan di timur semakin memanjang. Di saat kita robohkan bayangan atau pulpen ini dengan bayangannya sama, maka berakhirlah waktu duhur. Sama itu waktu duhur, baru lebih itulah waktu asar. Jadi untuk mengetahui waktu sholat itu nggak pakai jam bisa sebetulnya. Tidak harus pakai ini, kita bisa langsung ke alam melihat sebab-sebab yang Allah buat ini. Contoh jika pulpen ini sudah, jika pulpen ditegakkan kemudian kita, jika panjang bayangan sama dengan panjang pulpen, maka telah berakhir waktu duhur. Dan jika lebih dari itu, maka telah masuk waktu asar. Baik, sholat asar dimulai dari bayangan sesuatu melebihi sesuatu tersebut dan berakhir waktu asar adalah saat terbenamnya matahari secara sempurna, dengan catatan kita berada di hamparan yang rata. Jadi setelah masuk waktu asar, yaitu setelah bayangan sesuatu itu sama, jika dirobohkan sama, kemudian akan tambah semakin panjang, semakin panjang, semakin panjang, itu artinya matahari semakin menjauh ke ufuk barat sana dan perlahan akan terbenam. Kalau sudah matahari terbenam, hilang semuanya, tidak terlihat, maka masuk waktu maghrib. Tidak terlihatnya matahari yang dianggap tanda masuk waktu maghrib adalah jika kita gambarkan, umpama kita, seandainya kita berada di hamparan yang rata, di pantai. Tapi kalau di balik bukit, jam 4 sore sudah kelihatan terbenam, nanti langsung buka puasanya. Enggak. Jadi harus di hamparan lah yang datar. Yang hamparannya, yang tanahnya penuh dengan bukit-bukit, yang ikut yang hamparan datar. Enggak boleh buat maghrib sendiri. Wah, gara-gara, wah maghrib sudah kelihatan. Di sini maghribnya lebih dulu. Kenapa? Mataharinya, tenggelamnya lebih dulu. Kenapa? Bukit saya lebih tinggi. Ah, kacau. Jam 2 sudah enggak kelihatan nanti. Bukan itu. Catatan sebaik-baik sholat adalah di awal waktu yang disebut dengan waktu fadilah. Dan tetap mendapat keutamaan untuk diakhirkan jika untuk kepentingan seperti menuntut ilmu. Jika dan tetap mendapatkan keutamaan untuk diakhirkan jika untuk, bukan untuk diakhirkan, jika diakhirkan untuk kepentingan seperti menuntut ilmu, menolong orang, menunggu orang sakit, dan lain sebagainya dalam perjalanan. Artinya begini, sebaik-baik sholat adalah di awal waktu. Ini belum kok langsung ke sana, gimana? Maghrib dulu ya. Baik, sholat asar dulu. Sholat maghrib. Sholat maghrib dimulai dari terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari, Anda mungkin lagi di sawah. Belum sholat asar. Selagi matahari bagi Anda masih terlihat jelas, waktu asar masih ada. Tapi ingat, kalau sudah matahari mulai tersembunyi, segera bergegas. Mulai dari saat terbenamnya matahari dengan sempurna sampai hilangnya mega merah di ufuk barat. Jadi setelah matahari terbenam itu nanti, kemudian menyisakan sinar. Yang sinar itu akan ke atas. Dan mega yang terkena sinar matahari itu akan memerah, berarti masih dekat dengan waktu maghrib. Terus merah, semakin menghilang. Bersama hilangnya mega merah, itulah waktu maghrib berakhir. Bersama hilangnya mega merah, maka waktu maghrib itu berakhir. Itu adalah pendapat qaul qadim dalam mazhab Imam Syafi'i. Sebab kalau pendapat baru dalam mazhab Imam Syafi'i adalah waktu maghrib, waktunya adalah setelah maghrib tiba, terbenam matahari, cukup untuk kita bersuci, pakai menutup aurat, melakukan sholat 2 rakaat sholat sunnah, kemudian melakukan sholat fardu maghrib, kemudian setelah itu sholat sunat, berakhirlah waktu maghrib. Sedikit sekali. Tapi maka dari itu, pendapat yang dikukuhkan adalah pendapat mazhab Syafi'i yang dulu, yang qadim, qaul qadim, waktu beliau di Irak. Itu waktu maghrib. Jadi mudah. Lihat di ufuk timur barat, kalau mega merah sudah mulai menghilang, menghilangnya mega merah, maka waktu isya, waktu maghrib telah berakhir. Waktu isya dimulai dari saat hilangnya mega merah hingga terbitnya fajar shadiq. Kalau waktu isya adalah waktunya setelah mega merah itu hilang. Ini semuanya kita ini hari ini sudah enggak pernah mencoba melihat alam ya. Semuanya bergantung pada jam dan sebagainya. Bolehlah sewaktu-waktu jamnya dimatikan semuanya. Biar kita kembali kepada cara-cara orang dulu yang ada di kitab-kitab praktekkan. Nah, lihat. Cuman kalau terbitnya fajar shadiq hampir tidak kelihatan karena hampir di kota-kota ini sudah penuh dengan cahaya sehingga pancaran cahaya itu menutupi cahaya fajar shadiq. Seperti kalau seperti di gini, kebetulan kota dari tempat kita ke arah barat. Jadi kita mau melihat ufuk timur ketutupan dengan sinar kota yang menjulang ke atas. Waktu isya dimulai dari saat hilangnya mega merah hingga terbitnya fajar shadiq. Fajar itu ada dua. Yang pertama fajar dusta, maksudnya enggak beneran. Kalau fajar enggak bisa berdusta. Fajar kadhib, dusta. Maksudnya itu bukan waktu subuh beneran. Jadi kadang-kadang setelah malam berlalu, setelah malam berlalu itu menjelang fajar itu ada sinar. Hanya sinar itu tidak merata kok di ufuk timur. Sinar yang seolah menjulang gitu. Kalau gambarannya dalam kitab fikih seperti ekornya serigala. Kita pun tidak pernah melihat ekor serigala. Paling enggak ekor kucing lah gitulah. Jadi ekor seperti ekor, maksudnya tidak merata ke atas begitu. Setelah itu ini sinar akan hilang. Hilang kemudian menjadi rata. Disitulah waktu subuh tiba. Waktu subuh tiba. Lima, waktu sholat subuh. Subuh dimulai saat terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Dan terbit matahari sendiri tidak harus sempurna, cukup mulai kelihatan terbitnya. Jadi berbeda antara terbenam dan terbit. Kalau terbenam matahari masuk waktu maghrib, harus korsusam semua mataharinya terbenam. Akan tapi kalau untuk mengakhiri sholat subuh, cukup jika matahari sudah mulai terlihat, maka waktu itu adalah waktu berakhirnya, waktu subuh. Selesai. Di dalam pembahasan waktu itu, di dalam para ulama, ulama kita menjelaskan waktu itu banyak. Ada waktu namanya waktu fadilah. Ada namanya waktu fadilah. Kemudian ada namanya waktu ikhtiar. Ini hanya sepintas saja. Ada waktu jawaz bilal karoha. Bilal karoha. Waktu karoha. Kemudian ada waktu udhur, ada waktu tahrim. Kemudian waktu udhur. Jadi ada waktu fadilah. Waktu fadilah itu adalah awal waktu. Ulama mengatakan waktu ini adalah waktu yang penting dan merupakan waktu fadilah adalah ya berdasarkan bahwasanya segala tugas itu kalau segera diselesaikan itu lebih bagus. Adapun riwayat hadis bunyinya tidak yang dikatakan sebagai yang para ulama ahli hadis mengatakan hadis yang sahih adalah sholat ala waktiha, sholat pada waktunya. Sholat pada waktunya itu waktu sholat. Kalau subuh tadi adalah kalau waktu maghrib mulai terbenamnya matahari hingga hilangnya mega merah itu waktunya. Adapun sholat awal waktu itu disunahkan karena itu untuk karena kalau kita ingin membebaskan kewajiban itu berarti lebih bagus itu. Waktu fadilah, waktu paling bagus dalam sholat adalah awal waktu. Untuk tidak semua untuk tidak semua tidak untuk semua orang. Tidak untuk semua orang. Orang yang normal, keadaan normal, terdengar adzan, hendaknya segera bergegas. Mengambil air wudhu, melakukan sholat-sholat, langsung melakukan sholat fardu. Akan tetapi jika untuk sebuah kepentingan misalnya, isyaknya ditunda ke malam karena apa kebetulan habis maghrib ada dars, ada kajian, boleh ditunda. Ditunda. Habis maghrib ada kajian ditunda sampai selesai baru isyaknya diakhirkan enggak ada masalah. Maka kami bercatatan sebaik-baik salat adalah salat sebaik-baik salat adalah di awal waktu. Yang disebut dengan waktu fadilah. Dan akan tetap mendapatkan keutamaan jika diakhirkan. Kalau untuk kepentingan seperti menolong orang sakit, menuntut ilmu, ya, atau di sebuah perjalanan. Di sebuah perjalanan jangan memaksakan Anda dengar adzan langsung mampir. Yang paling nyaman untuk kita apa? Namanya perjalanan sendiri adalah merepotkan, memberatkan. Bahkan kadang menundanya bukan main-main, duhur dipunda menjadi di waktu asar, jamak takhir. Mana yang lebih bagus jamak takdim atau jamak takhir? Enggak ada yang mengatakan yang paling bagus jamak takdim, tidak. Yang ada adalah mana yang paling ansab, paling cocok bagi orang tersebut, itulah terbaik. Nah ini, jadi masalah waktu. Kita selesai masalah waktu. Ya, tolong ini. Belajar nanti bagaimana mengetahui waktu zuhur. Bolehlah dilihat sewaktu-waktu kalau dengar adzan benar enggak? Sudah tergerincir matahari baru dikumandangkan adzan. Untuk mengetahui masuknya waktu sholat, ada tiga martabat. Ini masih segini banyak, mau ditinggal ini. Gimana ini tadi yang ngasih tanda itu? Untuk mengetahui masuknya waktu sholat ada tiga martabat. Yang pertama adalah dengan ilmu, yakin berdasarkan dengan indera. Misalnya kita melihat langsung matahari tergelincir, matahari terbenam. Itu yakin. Kenapa? Kita sendiri mata kita ngelihat bayangan polpen sama. Yakin. Udah nanti tetap lebih, sudah lebih masuk waktu asar. Tapi kalau kata orang bukan yakin, orangnya pembohong. Pakai jam, jamnya baterainya habis. Tapi kalau kita melihat sendiri, ini martabat yang paling utama adalah kita melihat sendiri. Fajar dilihat sendiri, mega merah kita lihat sendiri, yakin. Misalnya, saat masuk waktu zuhur kita melihat matahari tergelincir. B, melihat terbenamnya fajar shadiq untuk waktu subuh. C, melihat terbenamnya matahari untuk waktu maghrib. D, melihat hilangnya mega merah untuk sholat isya. Mega merah. Merah. Kurang misalnya, ini contoh aja. Yang kedua dengan ijtihad. Dengan ijtihad berusaha tahu. Ya mungkin dia mau melihat matahari enggak bisa. Ngelihat tanda-tanda alam enggak bisa, maka dia berijtihad. Tidak semua orang bisa dan punya kesempatan melihat dengan matanya sendiri. Mungkin di tengah hutan. Atau tiba-tiba mendung. Sehingga waktu zuhur enggak bisa ketahuan. Mendung. Hujan deras jam 10 sampai jam 3 sore. Ayo. Bagaimana bisa melihat matahari? Mungkin karena terangnya kota sehingga kita tidak bisa melihat fajar. Atau karena wilayah terbukti berbukit sehingga tidak bisa melihat terbenamnya matahari. Boleh ditambah lagi atau waktu mendung sehingga kita tidak bisa melihat waktu zuhur. Nah ini. Maka caranya berijtihad dengan menggunakan berijtihad dengan menggunakan apa? Dengan mengira-ngira. Maka caranya berijtihad dengan mengira-ngira, tidak usah menggunakan waktunya dihapus. Mengira-ngira berdasarkan pengalaman seperti misalnya dengan baca Quran atau menganyam kerjaan. Jadi misalnya begini, habis sholat maghrib itu biasanya setelah maghrib itu kan terbenam matahari. Biasanya saya membaca Quran setengah satu juz itu langsung isya. Dari itu ada yang melihat mega, kita ngaji ada orang lihat mega merah. Pasti sih kita ngaji ada tugasnya tukang adzannya naik langsung lihat mega merah berakhir langsung adzan isya. Itu rutin setiap hari. Tak taunya hari itu hujan. Mendung semuanya malam-malam enggak kelihatan. Yang biasa adzan bingung karena biasa adzan mengandalkan apa? Mega merah, enggak kelihatan, bingung gimana ini enggak kelihatan mega merah. Ente yang senang ngaji tinggal ngomong, biasanya pas satu juz saya selesai waktu adzan masuk. Oh gitu. Makanya dia baca Quran setelah selesai satu juz adzan, gitu dikira-kira. Seperti itu, ngira-ngiranya. Atau kalau ulama mencontohkan orang memintal apa gitu, tiker. Misalnya kalau dapat sepertiga, sudah masuk waktu isya, malam-malam mintal. Atau waktu duhur begitu. Kapan waktu asar tiba? Biasanya duhur adzan, kita sholat duhur, kemudian kita nganyam sesuatu, itu dapat sepertiga itu langsung masuk waktu asar. Juga begitu sama esok harinya. Ngira-ngira. Jadi cara ngira-ngiranya seperti itu. Baca Al-Quran atau pekerjaan rutin yang bisa dikerjakan. Pekerjaan rutin. Contoh kebiasaan seorang tinggal di sebuah tempat. Setelah melakukan sholat asar, kemudian ia membaca Al-Quran satu juz atau sholawat 2000 kali. Kemudian masuk waktu maghrib. Apakah bisa digunakan ijtihad jika berada di tempat lain atau di saat tempat tersebut tidak memungkinkan kita? Di tempat tersebut tidak memungkinkan kita melihat waktu, melihat tanda waktu dengan mata kita. Melihat tanda waktu dengan mata kita. Yang ketiga adalah mengetahui waktu dengan taklid. Nah, ini kita. Rata-rata kita ini taklid. Taklid itu mengikuti, misalnya mendengar azan. Sudah, pokoknya azan kedengaran langsung aja buka. Sudah enggak pernah lihat, pernah azan sibuk melihat matahari terbenam atau belum? Apalagi enggak sempat, apalagi bulan Ramadan sudah kelihatan kurma. Nah, langsung aja nih gitu. Ya itu namanya apa? Taklid. Ngikut, mengikuti daftar waktu atau jadwal sholat yang ada yang disebarkan oleh lembaga atau instansi yang terpercaya, MUI misalnya, sah, selesai. Waktu jelas. Jadi untuk mengetahui waktu sholat adalah dengan mata kita sendiri, itu yakin. Yang kedua dengan ijtihad, dengan mengira-ngira. Kemudian yang ketiga adalah ngikuti, ngikut. Ngikut jadwal, ngikut orang adzan dan seterusnya. Biarpun tidak ada adzan, tapi kalau jadwalnya sudah masuk, ya kita ikuti taklid kita. Untuk menetapkan jadwal ada ilmunya sendiri, dan makanya kita taklid, karena kita tidak punya ilmunya sendiri. Baik, selesai. Waktu-waktu yang diharamkan melakukan sholat. Waktu-waktu yang diharamkan melakukan sholat. Ada lima waktu yang diharamkan melakukan sholat. Yaitu, setelah melakukan sholat subuh. Setelah melakukan sholat subuh. Yang kedua adalah setelah melakukan sholat asar. Yang ketiga saat terbit matahari sampai meninggi setinggi tombak. Matahari terbit, jangan sholat. Hingga setinggi tombak. Setinggi tombak itu diperkirakan, ini kita buat catatan, jika matahari sudah meninggalkan landasannya, kemudian antara matahari dengan bumi itu bisa kita beri matahari lagi. Sebab bahasa tombak itu gimana? Tombak Anda pernah lihat, ya kan? Itu bahasa yang tombak jauh ya pendek. Kalau deket tinggi. Ini cuma itu gambaran saja. Tombak. Jadi kalau seandainya matahari sudah meninggalkan landasannya, kemudian setelah itu kita beri matahari di bawahnya, cukup, maka itu sudah masuk waktu duha. Kemudian yang kelima, waktu berada di atas, waktu matahari berada di atas kepala kita yang disebut dengan waktu istiwa. Cuman waktu istiwa itu sangat-sangat sedikit sekali. Ya mungkin siapa sih yang melakukan sholat waktu istiwa ini? Ya orang aneh. Nunggu kapan matahari kenceng di atas kepala saya langsung sholat Allahu Akbar begitu. Jadi, karena waktu istiwa itu sangat sebentar. Matahari masih tergelincir ke arah barat karena matahari di timur. Baru setelah itu masuk istiwa, langsung bergeser setelah itu. Waktunya ada detik-detik, beberapa detik sudah bergeser. Sudah masuk waktu zuhur. Jadi istiwa sedikit sekali. Nah, sholat di waktu tersebut haram hukumnya. Setelah sholat isya, setelah sholat subuh, setelah sholat asar, kemudian di saat terbit matahari hingga meninggi setinggi tombak atau kemudian yang keempat adalah saat mulai terbenam matahari hingga sempurna terbenam. Kalau sudah matahari sudah mulai terbenam, jangan melakukan sholat hingga terbenam. Mas waktu matahari di atas kepala kita itu haram kita melakukan sholat. Cuman yang harus diketahui, sholat apa sih yang diharamkan, jangan dipukul rata. Ini lagi-lagi santri ngantuk, ini bermasalah sekali, bahaya sekali. Orang habis sholat subuh melakukan sholat dua rakaat langsung dimarahi. Haram sholat habis subuh. Ente tanya dulu sholat apa ini? Sholat yang diharamkan di lima waktu tersebut hanya ada dua. Sholat yang diharamkan di waktu tersebut ada dua saja. Yang pertama adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak adalah sholat sunnah yang enggak pakai nama. Bukan qabliyah ba'diyah, bukan sholat qadha, bukan. Bukan, sholat aja. Seperti sholat, aku sholat dua rakaat Allahu Akbar. Kayak puasa selain dari Senin Kamis, selain puasa Daud, puasa mutlak. Di hari biasa, bukan hari yang dianjurkan secara khusus. Di waktu, kalau sholat bukan hari. Di waktu, bukan waktu yang khusus. Seperti qabliyah ba'diyah, sholat duha, sholat witir, ini sholat dikukuhkan. Mutlak itu enggak pakai nama. Aku sholat dua rakaat, boleh. Maka termasuk sholat yang dilakukan 1000 rakaat, 500 rakaat oleh Imam Hasan misalnya, itu sholat sunat mutlak. Nah, sholat sunnah mutlak itulah yang tidak boleh dilakukan setelah sholat subuh, setelah sholat asar, dan seterusnya. Maka jangan salah. Yang kedua, sholat yang mempunyai sebab, akan tapi sebabnya mutaakhir, sebabnya belum terjadi. Sebab sholat belum terjadi. Enggak boleh kita melakukan sholat tersebut di waktu yang lima. Contoh, sholat yang sebabnya di belakang. Umroh, semoga bisa umroh semuanya. Jadi ceritanya kalau orang mau umroh tuh disunnahkan sebelum umroh mandi umroh. Habis mandi umroh, sunnah sholat sunnah umroh. Habis sholat sunnah umroh, baru berjalan keluar, ditapal batas, baru niat. Sholatnya sama umrohnya duluan mana coba? Sholat. Mandi sunnah. Sholat sunnah umroh di Masjid Tanaim, di Masjid Siti Aisyah. Habis itu keluar, sambil jalan ditapal batas. Nah ini. Umrohnya masih nanti. Tapi sholat sunnahnya duluan. Berarti sebab sholat sunnah adalah umroh, umrohnya belum dilaksanakan. Kalau itu yang enggak boleh. Afan. Itu yang enggak boleh dilakukan di mana? Di sholat yang lima. Di lima waktu. Selain itu mah boleh. Selain itu boleh. Sholat qadha punya utang. Ketiduran isaknya. Isak panjang begitu masih ketiduran nih kelewatan. Atau lupa karena dia biasa sholat berjamaah, waktu itu enggak tahu ada di mana. Karena dia biasanya jamaah, enggak pernah sholat di rumah, sampai di rumah dia enggak ingat lagi. Habis sholat subuh baru ingat, astagfirullah, saya belum sholat isya. Kemudian dia langsung melaksanakan qadha isak setelah subuh, boleh. Bahkan mungkin kita ke masjid mau sholat jamaah subuh, ternyata jamaah sudah didirikan. Enggak perlu sholat sunnah. Kenapa? Lebih baik ngikuti jamaah. Setelah sholat fardu, sholat subuh selesai, assalamualaikum, wiritan selesai, baru kita boleh berdiri sholat sunnah qabliyah. Ini kalau enggak pernah ngaji, santri mau haram setelah subuh. Haram setelah subuh. Oh enggak, itu enggak haram. Yang haram cuma dua saja. Mau masuk masjid, sudah sholat asar di sebuah tempat. Setelah asar, enggak boleh sholat kan? Setelah sholat asar di sebuah tempat, kemudian pergi ke sebuah tempat, ingin kunjung kiai atau siapa, ketemu di masjid. Masuk masjid! Disunnahkan tahiyatul masjid, biarpun setelah asar. Sebab kenapa tahiyatul masjid? Sebabnya bareng. Yang haram kan sebabnya yang akhir, yang nanti. Wudu, sholat wudu, habis wudu. Disunahkan sholat. Biarpun di waktu yang katanya haram, gak ada haram lagi. Ya, sini harus pahami. Banyak santri salah. Ingat, kalau ketinggalan sholat sunnah subuh, qabliyah subuh, lakukan sholat sunnah subuh setelah subuh. Setelah apa? Setelah sholat subuh. Bahkan ini riwayat dari baginda Nabi. Nabi itu pernah melakukan sholat ba'diyah zuhur setelah asar. Ceritanya setelah sholat asar, Nabi sholat dua rakaat, ditanya oleh istri beliau, apa ini ya Rasulullah? Ya tadi ini dua sholat, sholat duhur. Sholat duhur yang tadi saya ada tamu sampai lupa, enggak sholat ba'diyah duhur, dan inilah aku lakukan. Dan melakukannya Nabi setelah sholat asar. Mestinya setelah sholat asar haram, tapi enggak. Ini harus pahami. Dan begitu agungnya sholat sunnah, jangan sampai ada ketinggalan gara-gara misalnya ketinggalan sholat jamaah. Sholat jamaah ketinggalan, masuk saja langsung sholat jamaah. Qobliyah subuhnya gimana? Lakukan setelah sholat subuh. Enggak ada masalah. Yang enggak benar adalah menyengaja misalnya, sholat sunnah qobliyah subuh, enggak, males, nanti aja habis subuh. Ini orang kurang ajar namanya. Menyengaja seperti itu. Enggak ada waktu untuk qobliyah subuh, enggak mau qobliyah subuh. Alasannya nanti saja habis subuh, ya enggak benar itu. Dengan kalau menyengaja jadi enggak boleh itu. Artinya dalam keadaan punya utang sholat, mau dibayar qobliyah yang belum dilakukan, dan seterusnya. Penjelasan di sini. Selesai ya. Sholat-sholat sunnah, apa sholat-sholat yang haram dilakukan itu ternyata hanya dua saja. Hajat, hajatnya belum terpenuhi. Nanti terpenuhinya. Maka sholat hajat ini juga sekelas mutlak. Enggak boleh sholat hajat di waktu yang diharamkan. Termasuk istikharah enggak boleh di waktu yang diharamkan. Istikharah mau nikah. Habis sholat asar enggak boleh. Jadi karena nanti masih mau datang, dan itu kelasnya kelas sunat mutlak. Tahiyatul masjid iya memang kelas mutlak, tapi sebabnya terlihat. Sebabnya adalah di saat kita masuk mutakharin. Tolong dibedakan sebabnya ini. Kalau sudah paham ini, enggak usah khawatir ilmu. Biarpun setelah sholat asar, bisa saja kita melakukan sholat sunnah qobliyah asar. Karena kita belum melakukannya. Penjelasan. Sholat sunnah mutlak adalah sholat sunnah yang tidak terikat dengan waktu dan sebab. Setiap saat bisa. Itu sholat sunnah mutlak. Soal setiap saat selain daripada waktu yang diharamkan tersebut. Dua, sholat yang mempunyai sebab akan tapi sebabnya mutakhir. Sebabnya belum terjadi. Contoh sholat hajat, sholat istikharah, sholat sunnah umroh. Biarpun sebagian ulama mengatakan hajat dan istikharah kelas mutlak. Tapi enggak, ini di samping itu mutlak, bisa juga untuk kita jadikan contoh sholat sunnah yang sebabnya adalah nyusul nanti. Enggak boleh dilakukan di waktu yang lima tersebut. Pengecualian daripada yang diharamkan. Tadi kan ada sholat yang diharamkan dilakukan di lima waktu tersebut adalah dua sholat. Ya, satu sholat sunat mutlak, yang kedua sholat sunat yang sebabnya mutaakhir. Dan dua sholat sunnah ini menjadi tidak haram lagi jika kita melakukannya adalah di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram gak ada waktu haram. Cuman karena madhab itu, ada madhab selain madhab Syafi'i, makanya biarpun kita sudah ngerti hukum ini, kadang-kadang kalau di Mekah jadi serba susah. Karena tidak semua yang haji dan umrah itu orang alim. Habis sholat subuh, kita melakukan sholat itu ditegur sama orang. Orang amin negurnya. Itulah, karena sempitnya ilmu. Dia mungkin mengetahui dari madhabnya atau memang dia tidak tahu. Jadi kalau kita sholat itu langsung dikatakan haram, langsung haram, haram, haram. Itu. Ya karena tidak semua yang pakai jubah putih lalu orang alim, hanya bis baju tradisi di sana kan ada juga. Ya kalau sholat ya pindah aja gitu aja. Nggak usah ribut di sana. Ini akan terjadi nanti. Kalau umrah coba saja habis sholat subuh. Kalau punya, tapi jangan menyengaja punya sholat subuh, bulan qobliyah subuh misalnya. Karena kita berangkatnya telat, bangunnya terlambat sehingga sudah dengar adzan langsung iqomat sampai jalan enggak kejar. Akhirnya kita tidak bisa melakukan sholat sunnah qobliyah subuh. Habis sholat subuh, kita melaksanakan sholat qobliyah subuh. Dan ini qobliyah subuh yang dilakukan setelah sholat subuh ini bukan qadha, bukan. Sebab sholat qadha adalah melakukan sholat di luar waktunya. Tapi ini qobliyah subuh yang ditunda menjadi setelah subuh. karena satu hal tadi, maka tetap dinamakan qobliyah subuh karena dilaksanakan masih di waktu subuh, bukan keluar. Kecuali qobliyah subuh yang kita lakukan nanti di waktu duha, namanya qadha. Baik. Dua sholat yang diharamkan pada lima waktu tersebut akan menjadi tidak haram jika dilakukan di Makkah, di Masjidil Haram. Dua, boleh melakukan dua sholat tersebut di luar Makkah, akan tapi hanya di hari Jumat saja, pada waktu istiwa. Jadi kalau hari Jumat enggak ada haram waktu istiwa. Kalau hari Jumat mulai jam 11, 12 sholat aja bebas. Karena hari Jumat pengecualian. Waktu istiwa, kalau hari Jumat sudah enggak ada lagi. Baik. Aurat. Kemarin sudah dibahas ya aurat. Aurat sholat sudah dibahas. Aurat ada tiga. Yang pertama aurat sholat. Yang kedua adalah aurat nazar. Aurat nazar ini mungkin yang kedua langsung. Yang pertama sudah. Apa perlu dibaca sambil ngoreksi? Aurat sholat ada tiga, yaitu aurat ada tiga, yaitu aurat di dalam sholat. Yang kedua aurat nazar, yang tidak boleh dipandang. Yang ketiga aurat sitir, aurat yang wajib ditutup di luar sholat. Aurat di dalam sholat, satu bagi orang merdeka, satu laki-laki, yang wajib ditutup dalam sholat adalah antara pusat dengan lutut. Bagi wanita adalah sekujur tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan, luar dan dalam, dhuhran bebatran. Bagi budak, aurat di dalam sholat bagi budak laki-laki atau perempuan adalah antara lutut dengan pusat. Maka siapapun yang melakukan sholat, lalu dia terbuka, auratnya terbuka, maka sholatnya batal. Maka ini seharusnya tidak diterletakkan di situ, dipinggirkan, dibikin alinea khusus. Mana editnya ada? Yang edit? Ini diturunkan. Catatan. Yang dianggap aurat di dalam sholat adalah yang dianggap aurat di dalam sholat adalah menutup aurat agar tidak terlihat dari atas. Kiri, kanan, depan, belakang. Bukan dari bawah. Seperti yang diterangkan pada pertemuan yang lalu. Sekarang ada namanya aurat nazar. Aurat nazar. Apa yang tidak boleh kita lihat dari orang itu? Jawabnya adalah haram bagi laki-laki melihat wanita yang bukan mahram ke sekujur tubuhnya. Laki-laki enggak boleh melihat wanita siapapun yang bukan mahramnya ke sekujur tubuhnya, termasuk wajah dan telapak tangan. Sebaliknya, nih, kecuali darurat atau hajat. Darurat untuk menolong orang sakit, sehingga kita harus melihat. Hajat, ini hajat, menuntut ilmu, transaksi jual beli, tegur sapa dengan sanak kerabat saudara. Ini boleh melihat, tapi ingat harus kedarnya hajat. Setelah selesai enggak boleh mantengin gitu, mantengin orang waktu belajar mengajar, gurunya mantengin muridnya, terus ini. Ada kadarnya. Melihat sekedarnya saja. Hajat. Setelah selesai enggak ada perlunya. Untuk saling sapa, walaibat itu siapa itu paban saya itu apa? Itu sepupu saya, itu tetangga saya. Oh ya, yang lihat wajahnya. Yang enggak boleh adalah terus mantengin. Oh, itu enggak boleh. Jadi hajatnya saja. Bagi wanita pun juga sama, enggak boleh lihat laki-laki siapapun kecuali hajat untuk belajar, untuk transaksi jual beli. Tapi kalau sudah itu sudah menjadi mata kotor langsung dipandangi, oh matanya, oh bibirnya, oh enggak benar, haram. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada kaum pria untuk menutup matanya dari melihat wanita kecuali ada hajat. Wa kullil mu'minati yaghuddu min absarihinna. Dan wanita pun juga hendaknya menutup matanya agar tidak melihat kaum pria. Itu aurat nazar. Jadi kita tidak boleh melihat kecuali ada hajat dan ada darurat. Yang darurat, contohnya. Contoh darurat. Seorang dokter laki-laki yang sedang mengobati pasien wanita. Di saat tidak ada lagi dokter wanita. Dokter wanita enggak ada. Adanya dokter laki-laki. Maka dia melihat aurat wanita bahkan jika dibutuhkan darurat itu. Dan itu diperkenankan hanya sesuai dengan kebutuhan. Ada catatan kecil, aurat yang haram dipandang dan haram dipegang, Tetapi tidak, aurat yang haram dipandang adalah haram dipegang. Bukan dan. Adalah. Tetapi tidak semua aurat yang haram dipandang haram dipegang. Tapi tidak semua yang boleh dipandang, tidak semua yang boleh dipandang aurat tidak boleh dipegang. Enggak, yang kedua enggak ada. Tidak semua yang boleh dipandang boleh dipegang. Tidak semua yang boleh dipandang boleh dipegang. Ini salah berat. Hah? Ada aurat yang haram dipandang dan haram dipegang. Auratnya wanita, laki-laki melihat aurat wanita yang harus ditutup. Haram dipandang dan haram dipegang. Ada yang boleh dipandang, tetap tidak boleh dipegang. Artinya tidak semua yang boleh dipandang boleh dipegang. Misalnya, itu tadi dalam keadaan hajat melihat wajah untuk belajar mengajar. Untuk transaksi jual beli boleh dipandang tapi tidak boleh di jangan boleh pandang berarti boleh megang. Enggak boleh megang pipinya orang, enggak boleh. Aneh. Jadi begitu. Jadi ada catatannya salah itu. Dirubah, ada aurat yang haram dipandang dan haram dipegang. Tapi tidak semua yang boleh dipandang boleh dipegang. Tidak semuanya boleh dipandang boleh dipegang. Contoh hajat. Jadi aurat tadi laki-laki tidak boleh lihat perempuan sekujur tubuhnya, perempuan tidak boleh lihat laki-laki sekujur tubuhnya, sama. Kecuali ada hajat. Hajatnya apa? Seorang laki-laki yang melihat wajah wanita dalam rangka jual beli atau khidbah atau belajar mengajar dan lain-lain. Dan hal itu diperkenankan hanya secukupnya. Aurat sitir lah ini. Mana yang harus ditutup oleh diri kita sendiri? Artinya ini kewajiban kita. Jangan nyalain orang. Aurat harus tiga. Kalau aurat hanya dua, misalnya hanya aurat sholat, kemudian aurat sitir saja wajib tutup. Nanti beralasan laki-laki. Kenapa kamu lihat perempuan itu? Yang salahnya sendiri, dia gak pakai baju. Nyalain orang. Salahnya sendiri yang gak pakai baju. Ya tak lihat dong. Kan tugasnya dia menutup aurat. Selagi gak menutup aurat, boleh saya lihat dong. Gak gitu. Bukan begitu. Ini aurat sitir. Kalau nazar nanti kewajiban kita untuk menjaga mata kita. Kalau sitir, kalau nazar kewajiban mata kita, kewajiban kita menjaga mata kita untuk tidak melihat aurat. Tapi kalau aurat sitir, apa yang wajib kita lakukan? Ini. Aurat sitir yang wajib kita lakukan, nutup aurat. Laki-laki. Aurat laki-laki di depan laki-laki. Yang wajib ditutup adalah antara pusat dengan lutut. Paha adalah aurat. Main bola, hati-hati. Madhab Syafi'i kita. Jumhur. Itu darurat. Untuk pengobatan, suntik, darurat. Pengobatan sesuatu yang harus disentuh misalnya, ini babnya lain, pengobatan. Tapi dalam keadaan normal main dan sebagainya pakai katok pendek, celana pendek, laki-laki dengan laki-laki. Haram, termasuk diantaranya mandi bersama, na'udzubillah. Ada sebagian tempat, tempat ramai, apakah ini lembaga atau apa, kadang-kadang ceroboh, sembrono. Mandi bareng-bareng, na'udzubillah. Laki dengan laki haram, perempuan dengan perempuan haram. Aurat laki-laki di depan laki-laki itu. Termasuk di depan mahram Anda, di depan kakak Anda, di depan ibunda Anda. Ibumu sendiri enggak boleh lihat pahamu. Iya, dulu waktu kamu masih kecil. Aurat laki-laki di depan laki-laki yang wajib ditutup adalah antara pusat dengan lutut. Di depan laki-laki dan perempuan termasuk di depan mahramnya sama. Aurat laki-laki di depan laki-laki, jadi antar perempuan dan mahram itu disambung aja. Aurat laki-laki di depan laki-laki, aurat laki-laki di depan mahram, aurat laki-laki di depan perempuan juga. Itu apa? antara pusat dengan lutut. Anda depan laki-laki, Anda depan kakak perempuan Anda. Perempuan dengan perempuan, auratnya adalah antara pusat dengan lo. Jadi kalau perempuan dengan perempuan lihat selain pusat dengan lutut, enggak apa-apa. Tapi kalau mandi bareng, buka baju haram, biarpun perempuan dengan perempuan. Ini tolong diperhatikan nih. Ada sebagian katanya tempat menuntut ilmu enggak perhatian dalam hal ini. Padahal ini akan ditemui di kitab-kitab kecil mereka. Buka takrib, ada fatul qorib, ada buka ini, ada semuanya. Akan tapi kenapa kok enggak bisa mengamalkan ilmu? Mandi bareng, bertiga kamar mandi, biar berketawa-ketawa ini. Innalillah. Tertutuplah ilmunya. Melihat aurat kok. Saya enggak sahwat, bukan urusan syahwat ini. Laki dengan laki ya enggak sahwat lah. Bukan urusan syahwat, haram lihat. B, aurat perempuan di depan laki-laki mahram. Aurat perempuan di depan laki-laki mahram. Anda di depan ayahanda, Anda di depan putra Anda, ya ibu-ibu. Anda di depan saudara, depan paman. Bagi wanita yang wajib ditutup depan mahramnya dan depan kaum wanita, yang wajib ditutup adalah antara pusat dengan lutut. Ini ada yang terulang. Bagi wanita yang wajib ditutup di depan mahramnya dan depan kaum wanita, enggak pakai diulang lagi. Langsung saja adalah antara pusat dengan lutut jika tidak ada fitnah. Antara pusat dengan lutut. Kalau tidak ada fitnah. Cuman kan ada adab, mohon maaf, ada kakak perempuan pakai baju antara pusat dengan lutut, dilihat oleh adik-adiknya, dadanya kebuka, kira-kira punya adab enggak? Dan zamannya zaman fitnah, jangan merusak hatinya adik-adiknya. Zaman fitnah, jangan mengatakan, oh ini kan bukan aurat bagi saya. Ayo. C, aurat perempuan di depan kaum lelaki, ajnabi, bukan mahram. Anda wanita di depan laki-laki yang bukan mahram, bukan adikmu, bukan kakakmu, bukan orang tuamu, ada dua pendapat. Pendapat pertama, dalam mazhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan, wajib bagi wanita untuk menutup sekujur tubuhnya. Berarti menggunakan cadar adalah wajib, gak usah pakai cadar, gak usah pakai bahkan kalimatnya. Ini harus bisa dipahami, cuman perlu diulas kembali kalimat. Cadar jadi wajib. Menurut pendapat pertama, yang dikukuhkan dalam mazhab Syafi'i menggunakan cadar adalah wajib. Pendapat yang kedua adalah wajib bagi wanita menutup sekujur tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ini yang umum sudah, cukup itu kalau pakai ini. Ada kesombongan seseorang. Kesombongan seseorang gara-gara sudah pakai cadar. Kita bangga kalau ada orang pakai cadar. Cuman ada kesombongan, ada suatu kita. Ini katanya ustaz, santrinya, istrinya pada enggak pakai cadar. Lah. Innalillah. Ini belum apa-apa sudah nyalain orang. Berarti hatinya dia enggak bercadar sama sekali, hatinya kotor lihat orang merendahkan. Ini pendapat ulama berbeda. Lebih parah lagi adalah sudah enggak pakai cadar ngerendahkan yang pakai cadar. Ini musibah. Jadi pakai cadar menurut pendapat yang pertama adalah wajib. Akan tapi selagi ada pendapat yang kedua, ya kita sampaikan harus. Apalagi di masyarakat kita, di Indonesia umumnya tidak pakai cadar. Sudah cukup, tapi biarpun tidak pakai cadar, tolong bajunya yang sopan. Kerudungmu menutup dadamu. Harus punya rasa malu seorang wanita kelihatan lekuk-lekuk tubuhnya. Kerudungnya kecil banget di sini, kemudian dadanya ditonjolkan dan sebagainya. Ini kok kayak orang pamer. Mana akhlaknya seorang muslimah itu? Seorang muslimah yang punya rasa malu tinggi. Tidak pakai cadar oke, enggak pakai cadar, tapi tolong bajunya yang longgar dan sebagainya. Pun di saat kita melihat orang yang pakai baju masih ketat, mungkin orang baru mau sehijrah ya kita maafkan. Maksudnya dirimu sendiri, kita belajar untuk diri kita sendiri. Baju yang longgar, jangan tampak lekuk-lekuk tubuh kita, kerudungnya tolong diturunkan sedikit sehingga mohon maaf dadanya tidak teramat terlihat gitu. Kalau bajunya lebar. Dan perempuan punya rasa malu seharusnya. Kecuali perempuan-perempuan yang memang rendah, jadi dia kemana-mana pengen pamer tubuh. Jalannya pun padahal juga tidak terlalu membusung-busung, dibusung-busungin dadanya. Ini orang sakit. Nah ini wanita harus punya rasa malu. Biarpun ngambil pendapat yang dua, tetap bahasanya kita harus punya adab. Wanita hendaknya punya rasa malu. Biarpun yang ikut pendapat yang tidak mengatakan wajib menutup wajahnya, tapi paling tidak dia punya rasa malu lah. Jangan suka pamer-pamer wajah. Dikurangi tempelan-tempelannya. Ini dandanya, bukan tabarruj, tabarruj al-jahiliyati. Tapi sudah pakai pendapat yang kedua, semuanya dipakai di wajahnya, seram. Orang pada ketakutan lihatnya. Hanya karena kelihatan di jalan saja, orang tenang. Coba langsung lihat di kamar mandi, mungkin jerit, ada hantu. Yang wajar ya. Kecuali kamu dengan suamimu bebas, kau dandan kayak apa saja. Nah. Saat telapak kakimu kasih masker juga boleh. Jadi untuk suami, nah, tapi kalau untuk orang, tolonglah dijaga supaya tidak jadi fitnah. Baik, ini masalah aurat yang harus ditutup. Wanita di depan kaum pria yang ajnabi adalah sekujur tubuhnya, pendapat yang pertama. Telah masuk menggunakan cadar adalah wajib. Bukan harus cadar, menutup wajah. Kalau kalimat cadar mungkin menjadi menutup wajah dan menutup telapak tangan adalah wajib menurut pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, sekujur tubuh wajib ditutup kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun tungit, tumit khilaf, tapi lebih baik ditutup kalau bisa. Maka pakai kaos kaki adalah sebuah kebaikan. Ini saja insyaAllah yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Mengumpulkan kita dengan para ulama-ulama. Menjadikan kita ulama Rasulullah. Allah mengampuni guru-guru kita dan orang tua kita. Anak-anak kita dijaga. Santri-santri dijaga oleh Allah. Dijauhkan dari malapetaka dan bencana, dijauhkan dari penyakit. Panjang umur semuanya, sehat afiat dan husnul khotimah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.